الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخوتي في الدين رحمني رحمكم الله الحمد لله Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak lain dan tidak bukan dalam rangka mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana biasa barakallahu fikum, pada kesempatan malam Ahad ini insyaallah taala kita akan melanjutkan membacakan sebuah kitab yang berjudul Al-Wabil Sayyib min al-Kalami Thayyib. Dari judul ini teringat barakallahu fikum beberapa hari ini masyaallah di tempat kita, daerah kita sedang diguyur hujan yang begitu derasnya barakallahu fikum, sehingga ya tanah-tanah yang kering menjadi basah, demikian pula tanah-tanah tersebut pun menjadi gembur kembali, hidup kembali, menjadikan lahan untuk ditanam berbagai macam tanaman yang akan menjadi subur. Barakallahu fikum, ini semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab ini ya diberi judul oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala Al-Wabil Sayyib min Al-Kalam Thayyib. Beliau umpamakan ya hujan yang deras. Ya. Hujan yang deras dari kalimat-kalimat yang baik. Artinya apa? Ya. Ibarat ataupun perumpamaan hati ini barakallahu fikum ya yang sedang keras, yang kering kerontang, yang butuh siraman hujan yang berupa nasihat demi nasihat. Barakallahu fikum. Nasihat demi nasihat yang menghujani hati kita, agar hati kita yang tadinya sakit, yang tadinya barakallahu fikum na'am rusak, atau yang tadinya kita malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita malas untuk bergerak dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malas untuk barakallahu fikum na'am melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, maka dengan mendapatkan nasihat yang banyak, nasihat yang deras, ya barakallahu fikum, ya maka menyembuhkan rasa malas tadi, menyembuhkan barakallahu fikum, ya rasa tidak suka dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati pun menjadi gembur kembali, menjadi subur kembali, menjadi sehat kembali barakallahu fikum. Disebabkan karena dihujani dengan nasihat demi nasihat, kalimat-kalimat yang baik barakallahu fikum. Nah, dan tentunya ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, di mana kita mendapatkan hujanan nasihat ini? Tidak lain dan tidak bukan ya derasnya hujan nasihat ini bisa kita dapatkan barakallahu fikum di majlis ilmu. Di majlis ilmu barakallahu fikum. Bayangkan kita duduk di majlis ilmu setengah jam, 45 menit, atau bahkan sampai 1 jam. Ya. Hati ini terus tersirami ya dengan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Demikian pula dari barakallahu fikum apa yang dijelaskan oleh para ulama ussalaf. Tentu berbeda halnya nasihat yang baik dibandingkan dengan barakallahu fikum ya majlis yang katanya majlis ilmu, majlis ta'lim, tapi di dalamnya dijadikan sebagai gelak tawa, dijadikan sebagai candaan. Ini bukan majlis ilmu. Maksudnya, bukan berarti tidak boleh tertawa di majlis ilmu, bukan. Tapi majlis ilmu itu dijadikan sebagai bahan lawakan. Jadi, tujuan kita datang ke situ bukan karena mencari ilmunya. Karena apa? Karena ingin mendengar humor dari sang ustaz. Lawakan dari sang ustaz, misalnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, maka ilmu yang betul-betul mampu menghujani hati kita dengan berbagai macam nasihat adalah ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya diperdengarkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, dan dijelaskan ayat dan Al-Qur'an ini ataupun ayat dan hadis ini oleh para salaful ummah, ya, oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, oleh para tabi'in rahimahumullah, atba'ut tabi'in, dan mereka yang mengikuti jejak tersebut, generasi-generasi terbaik tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Jadi ingat, ya, siramilah hati ini dengan nasihat-nasihat yang deras, nasihat-nasihat baik yang deras. Jangan sampai hati ini kering, ya, daripada hujan nasihat. Jangan sampai hati ini tidak mau menerima nasihat. Barakallahu fikum. Hati-hati kalau hati sudah tidak mau mendengarkan nasihat yang baik, yang benar, yang hak, maka itu pertanda hati kita, barakallahu fikum, sedang sakit, yang sakitnya itu parah. Sakitnya itu sakit yang begitu parah. Harus segera diselamatkan. Harus segera diobati, barakallahu fikum. Nah. Baik, ikhwani fi din rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat An-Nur ayat ke-35. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala telah menyebutkan apa tafsirnya kalimat nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Barakallahu fikum. Maka Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, ya, memberikan faedah kepada kita yang dimaksudkan dari nur ala nur di dalam ayat ini adalah, yaitu fitrah. Nur yang pertama adalah fitrah. Fitrah yang suci, yang murni, yang Allah Subhanahu wa taala memang telah berikan kepada seluruh manusia yang dilahirkan. Ingat, ya, seluruh manusia, bukan hanya kaum muslimin, tidak. Allah itu maha adil, Allah itu maha bijaksana. Allah berikan modal kepada seluruh hamba-hambanya yang dilahirkan ke muka bumi ini dengan fitrah yang murni. Yaitu fitrah apa? Fitrah keislaman. Fitrah yang tunduk dan patuh serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada dasarnya. Barakallahu fikum. Dan ala nur, dan fitrah ini berada lagi di atas cahaya tatkala wahyu, ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini diterima oleh fitrah, cocok oleh fitrah, selaras dengan fitrah. Barakallahu fikum. Jadi nur ala nur, cahaya fitrah dan cahaya wahyu, yang apabila ini bersatu, maka jadilah hamba tersebut berada di bawah naungan cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan melahirkan cahaya pada dirinya. Barakallahu fikum. Baik secara fisik maupun secara batin. Ya. Secara fisik pasti kita akan bisa melihat perbedaan orang yang memang, barakallahu fikum, berjalan di muka bumi ini dengan fitrah dan wahyu. Penampilannya memang beda. Ya, barakallahu fikum. Terkadang ada yang mendefinisikan orangnya bersih, ya, bercahaya, ya, wajahnya selalu auranya terlihat positif. Tidak pernah ada kerutan-kerutan, susah, kelihat susah. Ya, barakallahu fikum. Ada yang mendefinisikan seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, wa barakallahu fikum, inilah tafsir daripada nur ala nur. Barakallahu fikum. Baik, kemudian kita lanjutkan, barakallahu fikum, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, falyata'ammalil labib. فَلْيَتَعَمَّلِ اللَّبِيدِ هَذِهِ الْآيَةَ الْعَظِيمَةِ. Maka hendaklah orang yang berakal itu memperhatikan ayat yang agung ini. Surat Nur, ayat keberapa? Ya. Barakallahu fikum, ayat ke-35. Ya. وَمُطَابَقَتَهَا لِهَذِهِ الْمَعَانِ الشَّرِيفِ. Dan memperhatikan ayat-ayat yang agung ini selaras, sesuai, ya, dengan makna yang mulia. Barakallahu fikum. Dengan makna-makna yang mulia. Gak ada kontradiksi. Gak ada barakallahu fikum na'am perselisihan antara apa? Antara kenyataan fakta dalam kehidupan ini dengan ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tersebut. Ya. Apa itu? Ya. Apa ayat yang agung ini selaras sesuai dengan makna yang mulia? Apa maksudnya? Apa maknanya yang disebutkan tadi? فَذَكَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نُورَهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Maka yang dimaksud adalah apa? Ayat tadi, ayat yang agung itu surat Nur ayat ke-35. Dengan barakallahu fikum, makna-maknanya, tafsir-tafsirnya yang dijelaskan oleh para ulama. Termasuk di dalamnya Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Rahimahullahu ta'ala itu apa? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan cahayanya. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan cahayanya di langit dan di bumi. Barakallahu fikum. Ini cahaya yang kita rasakan secara fisik. Ya. Yaitu apa? Alam yang Allah berikan cahaya. Ada di langit dan ada di bumi. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Wa nurahu fi qulubi. Fi qulubi ibadihi al-mu'min. Au wa nurahu fi qulubi ibadihi al-mu'minin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan cahayanya di dalam hati-hati hamba-hamba yang beriman. Jadi pada pertemuan kali ini, Allah Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan bahwasannya, ya, cahaya yang ada, yang kita rasakan itu ada dua cahaya yang jelas adanya. Alam ini, Allah berikan cahaya kepada seluruh alam ini, baik di langit maupun di bumi. Dan ada cahaya yang secara khusus, yaitu cahaya yang Allah berikan di dalam hati-hati kaum mukminin. Apa cahaya yang ada di hati kaum mukminin? Fitrah wal wahyu. Ya, ini jangan dilupakan. Fitrah dan menerima wahyu, ini cahaya. Barakallahu fikum. Ini cahaya yang ada di hati kaum mukminin. Barakallahu fikum. Maka apabila barakallahu fikum tidak mau menerima wahyu, hati ini tidak mau menerima wahyu, bertentangan dengan wahyu, maka tentunya fitrah ini akan makin lama akan rusak. Ataupun fitrah ini sedang rusak. Ya. Padahal itulah pasangannya. Fitrah yang suci ini pasti menerima wahyu. Menerima syariat. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, dia senang, dia menerimanya. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang, barakallahu fikum, dia siap untuk meninggalkannya. Maka, apabila hati ini, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan sesuatu kita, aduh, berat dan malas untuk melakukannya, bahkan kita meninggalkannya. Tapi dengan larangan, kita semangat untuk beramal melakukannya, maka fitrah kita ini sedang terganggu. Sedang sakit. Atau bahkan sedang rusak. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan. Apa itu gambaran? Barakallahu fikum, fitrah. Yang ataupun cahaya yang ada dalam hati-hati hamba-hamba mukminin, yaitu an-nurul ma'qulul mashhud bil basair, yaitu apa? Cahaya yang diketahui dan disaksikan, ya, dengan ilmu pengetahuan. Barakallahu fikum. Itu apa? Fitrah dan wahyu. Inilah cahaya yang ada di hati-hati kaum mukminin. Wan nurul ladzi istanarat bihil basair wal qulub. Dan cahaya, barakallahu fikum, yang ilmu dan hati-hati itu tersinari dengan cahaya tersebut. Barakallahu fikum. وَنُورُ الْمَحْسُوسُ الْمَشْهُودُ بِالْأَبْصَارِ. Dan cahaya yang nyata, ya, yang bisa disaksikan oleh mata ataupun oleh pandangan. Barakallahu fikum. Ini maksudnya apa? Realisasi wujud daripada apa? Adanya cahaya fitrah dan wahyu yang bersatu. Sehingga dia melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan kebaikan. Ini bisa disaksikan, kan? Ini bisa disaksikan. Ya. Orangnya taat, Masya Allah. Orangnya semangat menuntut ilmu, semangat beramal di atas ilmu, semangat menyebarkan dakwah ilallahi jalla wa'ala. Ini bisa disaksikan. Maksudnya pembuktian bahwa cahaya itu ada. Dihasilkan dari perbuatan. Cahaya yang ada dalam hati berupa fitrah dan wahyu yang klop, yang bersatu, menghasilkan barakallahu fikum amaliyah-amaliyah yang salihah. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, alladhi istanarat bihi aqtarul alam al-ulwi wasufli. Yang seantero alam raya ini, baik yang di atas maupun di bawah, ya, tersinari dengan cahaya tersebut. Jadi pengaruh cahaya fitrah dan wahyu ini, ya, akan memberikan pengaruh kepada seluruh alam. Contoh misal saja. Apabila rakyatnya baik, masyarakatnya baik, pengaruhnya kepada siapa? Akan melahirkan pemimpin yang baik. Akan menjaga alam menjadi alam yang baik. Bagus, terawat. Barakallahu fikum. Indah, bersih, sehat. Ini karena apa? Karena masyarakatnya baik. Memiliki fitrah dan menerima wahyu. Menerima syariat. Barakallahu fikum. Sehingga diterapkan. Dan melahirkan kebaikan demi kebaikan. Barakallahu fikum. Fahuma nur, fahuma nurani azima aziman. Dan keduanya, ya, adalah dua cahaya yang besar. Ahaduhuma a'zamu min al-akhar. Salah satu dari keduanya terkadang lebih agung dan lebih agung, lebih besar dari yang lainnya. Wa kama annahu idza fuqida ahaduhuma min makanin aw mawdhi'in lam ya'ish fihi adamiyun wala ghairuh. Ya, sebagaimana apabila salah satu dari kedua cahaya itu hilang, ya, dari suatu tempat, ya, barakallahu fikum, ataupun suatu posisi, lam ya'ish fihi adamiyun wala ghairuh, tidak akan hidup, ya, anak Adam, ai manusia, dan selainnya. Jadi, dua cahaya ini diperluas lagi oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Tadi telah disebutkan gambaran-gambaran cahaya dalam hati, yaitu fitrah dan menerima wahyu. Dan cahaya yang satunya adalah cahaya alam raya ini, secara fisik, secara nyata. Yang tersinari, apabila di siang harinya tersinari oleh apa? Matahari, cahaya dari matahari. Apabila di malam harinya tersinari oleh cahaya dari bulan. Ini cahaya yang fisik. Maka kedua ini saling mendukung. Ya, barakallahu fikum. Lagi-lagi apa? Cahaya hati juga sesuai dengan cahaya alam nyata ini. Saling didukung, mendukung. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana gambarannya? Cahaya hati terkadang butuh akan apa? Untuk diamalkan apa? Dalam rangka mencari ma'isyah. Ini kan bagian daripada ibadah. Sehingga butuh akan adanya apa? Siang hari. Dia bekerja. Ini berarti apa? Mendukung. Termasuk dalam cahaya hati ada butuh akan adanya istirahat, tidur. Ini juga ibadah. Tujuannya apa? Agar bisa menyehatkan badan. Agar badan ini menjadi kuat lagi nantinya. Sehingga datang cahaya malam. Barakallahu fikum. Saling mendukung. Ya, barakallahu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala telah mengatur alam ini cocok dengan cahaya hati. Allah mengatur alam ini untuk mendukung cahaya yang ada dalam hati hamba. Jadi, cahaya matahari, cahaya bulan, ini kan alat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya cahaya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sinari matahari tersebut, Allah sinari bulan tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga apa? Mendukung amaliyah yang akan keluar, yang akan terpancar dari fitrah dan wahyu tadi. Tidak kontradiksi, tidak saling bertolak belakang. Ya, barakallahu fikum. Nah, kenapa kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Li'anna al-hayawan innama innama yatakawwanu haythun nur." ومواضيع الظلم ومواضيع الظلمة التي لا يشرق عليها نور. Karena para hewan, binatang, jadi kan dalam alam ini bukan hanya manusia saja yang butuh dengan cahaya, tapi para hewan juga, ya, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, dibentuk, bisa hidup dengan adanya cahaya. Barakallahu fikum. Ya. Dan tempat-tempat yang tidak tersinari pada tempat tersebut cahaya, la ya'ishu fiha hayawanun. Maka tidak akan bisa hidup di dalam tempat tersebut, ya, para hewan, binatang. Barakallahu fikum. Jadi bukan hanya manusia. Hewan yang tidak dibebani syariat pun butuh akan cahaya alam ini. Apalagi manusia. Barakallahu fikum. Mungkin terbesit dalam benak kita. Ada ustaz. Hewan yang gak takut sama cahaya. Ada ya. Seperti apa contohnya? Kelelawar. Ya, barakallahu fikum. Bagaimana? Berarti kontradiksi dong ustaz. Maka mari kita kaji. Barakallahu fikum. Yang dimaksud cahaya ini maknanya umum. Mungkin kelelawar itu tidak bisa melihat cahaya dari sisi pandangan. Dia tidak suka dengan cahaya dari sisi pandangan, dari sisi aktivitas, dia tidak suka. Tapi fungsi cahaya itu melebihi daripada itu. Bukan hanya sekedar itu. Kelelawar itu bisa hidup, kenapa? Karena cahaya itu melahirkan oksigen. Ini penelitian. Ya, barakallahu fikum. Oksigen ini dihasilkan dari barakallahu fikum, cahaya. Ya. Kemudian apa? Cahaya ini fungsinya lagi itu apa? Menghangatkan tubuh. Bayangkan kalau enggak ada cahaya, kelelawar juga bisa mati. Tidak hangat tubuhnya. Toh dia bersembunyi di tempat gelap, yang itu juga butuh cahaya. Apa butuh penghangat, dan penghangat itu datang dari mana? Dari cahaya. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Demikian pula bagi tumbuh-tumbuhan. Sangat dibutuhkan cahaya. Ya. Untuk melakukan apa? Fotosintesis. Pembentukan makanan. Untuk dimakan oleh tumbuhan nantinya. Ya. Yang ini butuh akan apa? Bantuan cahaya. Ya. Barakallahu fikum. Dan cahaya itu tujuannya juga apa? Mengatur suhu alam. Mengatur suhu alam ini. Baik dalam suasana yang khusus. Mungkin suhu kamar, suhu ruang, suhu gedung. Dan bahkan suhu alam ini. Inilah fungsi cahaya. Jadi pandangan kita jangan terfokus ke mengerucut kepada makna yang sempit. Oh berarti gak cocok ini Ustaz. Ada binatang yang gak suka dengan cahaya. Kelelawar misalnya. Barakallahu fikum. Iya memang mungkin gak cocok dari segi pandangannya, aktivitasnya. Kelelawar itu gak cocok apabila bekerja di barakallahu fikum siang hari. Mencari ma'isya, mencari makan di siang hari. Tapi cahaya itu dia butuhkan untuk apa? Menghangatkan tubuhnya, ya, memberikan oksigen baginya, ya, barakallahu fikum, mengatur suhu ruang di tempat dia tinggal. Ya, barakallahu fikum. Ini fungsi cahaya jadi alat ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, masyaallah, pelajaran ini kita petik dari mana? Dari Al-Quran. Ini faedah yang lain. Tidak ada agama yang mengajarkan kepada kita serinci agama Islam. Sedetail agama Islam. Tidak ada di kitab-kitab lain. Tidak ada di ajaran agama lain. Membahas masalah ini saja. Masalah pengaturan alam saja. Sehingga sekaligus menjadi bantahan. Biasanya untuk siapa? Orang-orang ateis. Yang mereka berpikir tentang apa? Sisi ilmiah saja. Sisi apa? Barakallahu fikum. Sebenarnya tidak ilmiah ya. Alam ini terjadi seperti ini, seperti ini. Artinya apa? Mereka tidak mau ada campur tangan Tuhan. Untuk mengatur alam ini. Barakallahu fikum. Maka sebelum dia mereka memandang hal itu, Islam sudah menjelaskan. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan. Ya. Terhadap makhluknya, yaitu alam raya ini. Allah yang mengaturnya, cahaya Allah berikan. Siang dan malam. Barakallahu fikum. Bukan dengan adanya, dengan ada dengan sendirinya, tidak. Barakallahu fikum. Ini salah satu keagungan agama Islam, barakallahu fikum, menjelaskan sedetail mungkin ya segala permasalahan di dalam ya kehidupan umat manusia, bahkan barakallahu fikum jin, demikian pula para hewan dan tumbuh-tumbuhan dan seluruh alam raya ini, barakallahu fikum, dijelaskan fungsi-fungsinya, jalan-jalan kehidupannya di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Jadi, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau tidak ada cahaya, maka para hewan juga tidak akan bisa hidup. Barakallahu fikum. Wala yatakawwanu al-battah. Ya. Dan tidak akan terbentuk sama sekali. Artinya apa? Tidak bisa hidup sama sekali. Tidak bisa terbentuk sama sekali. Tidak bisa berwujud sama sekali hewan-hewan itu apabila tidak ada cahaya. Barakallahu fikum. Fakadzalika ummatun ya faqada fiha nurul wahyi wal iman. Maka demikian juga kondisi umat apabila barakallahu fikum ya cahaya wahyu dan iman itu hilang pada mereka. Nah, maka demikian juga kondisi umat manusia. Apabila cahaya, wahyu dan iman itu hilang pada diri mereka. Wa qalbun faqada minhu hadha nuru mayyitun walabud. Maka hati yang tidak ada cahaya ini adalah hati yang mati dan ini mesti. Jadi perbandingannya, penggambarannya daripada Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, kalau hewan gak ada cahaya, dia bisa mati, gak bisa hidup, gak bisa berkembang. Demikian pula manusia, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, apabila hatinya tidak memiliki cahaya ini, itu apa? Wahyu, fitrah, masuk dalamnya keimanan, ketakwaan. Maka, dia tidak bisa hidup. Bukan tidak bisa hidup fisiknya, fisiknya bisa hidup, tapi apa? Tidak mampu mengenali syariat, tidak mampu mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mampu mengenali kebaikan, tidak mampu mengenali ketaatan. Yang dia senang adalah kejahatan. Yang dia senang adalah barakallahu fikum dosa. Yang dia senang adalah kemaksiatan. Yang dia senang adalah kebid'ahan. Yang dia senang adalah kekufuran. Wa iyadzu billah. Barakallahu fikum. Ini disebut sebagai mayyit. Walaupun jasadnya hidup, tapi hatinya mayyit. Hatinya seperti mayit, mati. Tidak mampu, tidak senang dengan ketaatan barakallahu fikum. Nah. La hayata lahu albatta. Tidak ada kehidupan pada hari itu sama sekali. Barakallahu fikum. Nah. Kama la hayata lil hayawan fi makanin la nura fi. Sebagaimana tidak ada kehidupan bagi hewan, para hewan, di tempat yang tidak adanya cahaya barakallahu fikum. Maka ikhwan fi din rahiman rahimakumullah, inilah fungsi cahaya, manfaat cahaya. Baik cahaya yang datang secara nyata, secara fisik, secara alam. Ya. Memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan. Ya. Barakallahu fikum seluruh makhluk yang ada di dalam alam ini. cahaya sangat berperan penting. Barakallahu fikum. Demikian pula secara khusus cahaya yang ada pada diri hamba itu juga sangat berperan penting untuk menghidupkan hati manusia, hati hamba Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, dari kalangan jin dan manusia yang terbebani syariat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Masyaallah. Ya. Kalau kita tidak belajar, ya, barakallahu fikum, mungkin kita enggak faham masalah seperti ini. Dibahas loh ini dalam Islam. Masalah cahaya, masalah hewan itu bisa hidup tanpa cahaya. Mungkin sekarang kita pikir, wah, kelelawar kita dia, kelelawar itu enggak bakal bisa hidup kalau ada cahaya. Salah. Dia enggak bisa beraktivitas dengan cahaya. Tapi dia butuh cahaya dari sisi yang lain. Untuk menghangatkan tubuhnya, untuk mengatur suhu ruangnya, bahkan untuk mendapatkan oksigen dari cahaya tersebut. Barakallahu fikum. Nah, ya, barakallahu fikum. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala melanjutkan, Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqrinu bainal hayah wal nur kama fi qawlihi azza wa jal. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghubungkan, yaqrinu, menyocokkan, menghubungkan, menselaraskan, barakallahu fikum, menggandengkan, sama maknanya ya, antara kehidupan dan cahaya. Jadi kehidupan dan cahaya itu ada hubungannya, ada kaitannya, ada kecocokannya, ada keselarasannya. Ada kaitannya jadi kehidupan dengan cahaya itu. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat ke-122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awa man kana maitan fa ahyaynahu waj'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kamam mataluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apakah sama orang yang mati, fa ahyaynahu, kemudian kami hidupkan dia, waj'alna lahu nuran, dan kami berikan padanya cahaya, yamshi bihi, dan dia berjalan dengan cahaya tersebut, fin nas, di tengah-tengah manusia, apakah sama kama mataluhu fi bulubati laysa bi kharijin minha, apakah sama seperti orang yang berada di dalam kegelapan tidak ada jalan keluar dari kegelapan tersebut? Ini pertanyaannya yang maknanya penegasan, enggak mungkin sama orang yang mati Allah hidupkan dengan cahaya, yang mampu berjalan baik dengan terang benderang dengan cahaya alam, kehidupan alam ini, ataupun dalam cahaya hatinya. Dia bisa berjalan selaras sesuai dengan apa yang ditentukan syariat. Berbeda halnya dengan orang yang di dalam kegelapan. Dia enggak mendapatkan cahaya, mati dia. Cahaya fisik, cahaya alam, enggak dapat oksigen kan, mati dia. Barakallahu fikum. Suhu tubuhnya tidak bisa diatur, mati dia. Apalagi masalah hati, ya kalau sudah fisiknya mati, hatinya juga ikut mati. Barakallahu fikum. Ya, nah, ya, dibahas ya di dalam Al-Quran, masya Allah. Barakallahu fikum. Wa kadzalika qawluhu azza wa jal. Dan demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asyura ayat ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilayka ruha." "Wa kadzalika auhayna ilayka ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man yasha'u min ibadina." Kata Allah Subhanahu wa taala, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Demikianlah. Telah kami wahyukan kepadamu ruha min amrina. ya, dari perintah kami. Barakallahu fikum. Ruha ini akan dibahas ini, ayat ruha ini arahnya ke mana? Barakallahu fikum. Dia akan dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, ya. Demikianlah telah kami wahyukan barakallahu fikum kepadamu ruh, ya, dari perintah kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Yang dulunya engkau tidak mengetahui apa itu kitab dan iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man yasha'u min ibadina. Ya. Akan tetapi kami jadikan, ya, ja'alnahu, kami jadikan, ya, punya di sini akan di, dhamirnya di sini akan dibahas nanti. Ya. Nah, karena di dalam tafsir banyak. Ada yang mengembalikan, nanti akan dibahas, ruh, hu, dhamir, hu ini, ja'alnahu, ya, kepada Al-Kitab, kepada Al-Amr, dan kepada Al-Iman. Nanti akan dibahas oleh Imam Al-Qayyim. Akan tetapi, kami menjadikan, ya, dhamir hu tadi, ya, kita belum menemukan jawabannya, ini kemana kembalinya? Nuran nahdi bihi. Ya, barakallahu fikum, cahaya yang cahaya itu kami berikan petunjuk kepada, ya, siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Barakallahu fikum. Saya akan jelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, waqad qila inna dhamira fi ja'alnahu, maka ada yang mengatakan, ya, bahwasanya dhamir itu kata ganti, ya, wa ja'alnahu, ya, hu di sini dan kami jadikan hu di sini, ini maksudnya kembalinya ke mana? Ada yang mengatakan, ada yang berpendapat a'idun ilal amr, berarti walakin ja'alnahu, akan tetapi kami jadikan urusan-urusan kami ini sebagai cahaya. Ini ada yang berpendapat demikian. Wa qila ilal kitab, berarti kalau diartikan ada yang mengatakan kembali kepada apa? Al-Kitab, ilal Quran. Kalau terjemahkan berarti apa? Walakin ja'alnahu nuran, akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Wa qila ilal iman, ada juga yang berpendapat yang mengatakan bahwasanya dhamirhu itu kembali maksudnya kepada apa? Iman. Berarti kalau diterjemahkan walakin ja'alnahu nuran nahdi bi, akan tetapi kami jadikan iman itu sebagai cahaya yang kami berikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba. Maka mana yang makna yang benar? Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan was-shawabu, dan yang benar kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, annahu a'idun ila ar-ruha ataupun a'idun ila ar-ruhi. Makna yang benar dari kalimat walakin ja'alnahu nuran ay, kembalinya kepada ruh. Berarti kalau diterjemahkan, akan tetapi kami jadikan ruh itu sebagai cahaya, ya, yang mana kami berikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki dari hamba-hamba Allah. Ruh itu kami berikan cahaya sebagai petunjuk bagi siapa yang kami kehendaki. Maknanya apa? Ruh kan adalah kehidupan. Kehidupan ada kaitannya dengan cahaya. Ini dalilnya. Ya, barakallahu fikum. Ini di sisi pendalilannya. Ya, barakallahu fikum. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ay ja'alna dhalika ruha alladhi awhaynahu ilayka nura. Makna daripada walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man yasha'u min ibadina, ay, ya, ja'alna dhalika ruha, ya, yang kami wahyukan, ya, barakallahu fikum, ruh itu, ya, kami jadikan ruh itu, ja'alna dhalika ruha, kami jadikan ruh itu, alladhi awhaynahu ilayka nura, yang kami wahyukan ruh itu kepadamu sebagai nur, sebagai cahaya. Barakallahu fikum. Berarti apa? Berarti kita sudah dapati tafsir daripada barakallahu fikum, wahyu ataupun ruh itu adalah wahyu. Ya, barakallahu fikum. Fasammahu ruhan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menamakan wahyu itu. Lima yahsulu bihi minal haya. Karena apa yang dikandung dengan ruh itu adalah kehidupan. Apa yang dikandung dengan ruh itu adalah apa? Kehidupan. Ya. Barakallahu fikum. Jadi maksudnya apa? Ruh itu bisa hidup. Ruh itu kan kehidupan. Bayangkan jasad. Kalau enggak ada ruh, ya mati. Ruh itulah kehidupan yang menggerakkan jasad ini. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Waja'alahu nuran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ruh itu sebagai cahaya. Maka maksudnya apa? Apabila ruh itu, barakallahu fikum, berjalan di atas wahyu, maka Allah berikan kehidupan. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Lima yahsulu bihi minal isyraqi wal idha'ah. Karena dengan cahaya itu akan terwujud kilauan yang bersinar. Kilauan dan sinaran. Wahuma mutalaziman. Ya, dan keduanya saling bertemu, saling cocok. Ruh dan cahaya itu saling cocok. Fahaitu wujidati hadhil hayatu bihadar ruhi. Dari sisi, ya, barakallahu fikum, didapati kehidupan itu dengan ruh. Wa wujidatil idha'atu wal istinarah. Dan dijumpai pula sinar dan cahaya pada ruh itu. Wa haitu wujidatil istinaratu wal idha'ah. Di mana ditemukan cahaya dan sinaran itu. Wujidat al-hayah. Pasti ditemukan al-hayah, kehidupan. Ya. Faman lam yakbal kalbuhu hadar ruha, fahuwa mayitun mudlimun. Ya. Maka barang siapa yang hatinya tidak mau menerima ruh, tidak mau menerima wahyu. Ruh ini adalah wahyu. Kadang ruh itu datang kepada hati manusia, menghidupkan manusia, belum tentu manusia itu hidup dalam keadaan apa? Taat. Maka apabila wahyu, ruh itu menerima wahyu, maka barakallahu fikum, nah dia akan hidup. Akan tetapi apabila dia tidak mau menerima wahyu. Wahyu ini maksudnya apa? Syariat. Ya. Syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ruh itu tidak mau menerima syariat, maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, maka ini, maka dia akan menjadi mati dan gelap. Kama anna man faraqa badanahu ruhul hayati fahuwa halikun mudmahillun. Sebagaimana orang yang ruh kehidupannya berpisah dari jasadnya, maka dia yang ada adalah binasa dan hancur. Barakallahu fikum. Nah. Jadi Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan kepada kita dari sisi pendalilan tadi bahwasanya ada hubungannya antara kehidupan. Ya, barakallahu fikum. Al-hayah wa-nur. Ada kehidupan antara, ada hubungannya, ada kecocokan, ada keselarasan antara kehidupan dan cahaya. Barakallahu fikum. Ini sangat cocok. Ya. Kehidupan, ya, akan mulus, akan saleh, akan menjadi kehidupan yang baik apabila didukung dengan an-nur, dengan cahaya dari fitrah, dari wahyu. Barakallahu fikum. Dan kehidupan itu akan sirna, tidak akan ada, ya, apabila tidak ada cahaya di dalam apa? Kehidupan tersebut. Sekali lagi, kita permisalkan sekali lagi, alam raya ini, apabila tidak ada cahaya, maka tidak akan hidup. Hancur. Sebagaimana nanti di hari kiamat, akan Allah hilangkan cahaya ini. Akan Allah hancur leburkan dunia ini dengan Allah hilangkan cahaya. Allah balikkan keadaan. Yang tadinya matahari itu terbit dari timur dan tenggelam di barat, Allah balikkan matahari itu terbit dari barat. Artinya apa? Ini sudah salah rotasinya. Untuk tujuannya apa? Untuk menghancurkan. Ya. Barakallahu fikum. Hancur. Tidak ada kehidupan lagi. Barakallahu fikum. Demikian pula hati manusia akan menjadi hidup apabila dia mau menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang bisa kita introspeksi diri kita untuk menentukan hati kita ini hidup ataukah mati. Walaupun kita jasadnya hidup. Bagaimana cara memuhasabah diri kita, mengintrospeksi diri kita. Apabila kita rasa bahwasanya kita berat menjalankan syariat. Apabila kita benci terhadap syariat. Malas benci. Ya, sehingga apa? Melahirkan untuk tidak mau beramal. Contoh saja apabila ada undangan untuk belajar agama Allah. Padahal kesempatan itu besar. Tidak ada pencegah. Tapi malas. Malas aku mau mentaklim. Malas aku mau. Apa, padahal waktunya ada. Kesehatan ada. Barakallahu fikum. Lebih di rumah aja lah. Santai-santai. Ya, bercengkrama sama anak istri. Ya, barakallahu fikum. Nah ini hati-hati. Ini mulai ruh kita ataupun hati kita mulai agak konslet. Ya, barakallahu. Kemudian masalah ibadah mulai berat. Yang tadinya masya Allah, ya, kita sertai ibadah-ibadah wajib kita dengan ibadah-ibadah sunnah. Ini mulai sudah tidak suka, mulai benci. Hati-hati, ini sudah ada konslet di dalam hati kita. Cahaya ini sudah mulai kuatnya sudah mulai turun. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Maka harus dikuatkan lagi barakallahu fikum. Dengan apa? Dengan wahyu. Menerima wahyu. Kemudian pertanyaan lu, bagaimana Ustaz caranya menerima wahyu kalau hati sedang sakit? Dekat dengan majlis ilmu. Dekat dengan nasihat. Dekat dengan siraman-siraman rohani. Dekat dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Paksakan diri untuk menerima nasihat. Paksakan diri untuk barakallahu fikum itu apa? Untuk mau mendengarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam dibacakan melalui majlis ilmu. Harus berjuang, harus berusaha. Untuk apa? Memperbaiki hati. Toh, kalau kita sakit saja, fisik kita sakit, kita berusaha untuk sembuh, ya kan? Cari obatnya. Ya, ke dokter. Ya, barakallahu fikum. Naam. Cari ini obatnya apa? Semangat untuk menyembuhkan penyakit fisik. Apabila penyakit badan ataupun penyakit hati mulai datang, mulai kambuh, maka bersemangat juga untuk mencari obatnya, untuk menyembuhkan hati tersebut. Barakallahu fikum. Nah, maka ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dinasihatkan oleh al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkaitan tentang kecocokan, keselarasan antara kehidupan dan ruh, ya, melalui sinar dari Allah ataupun cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kehidupan secara umum, kehidupan alam ini butuh cahaya. Demikian pula kehidupan hati sangat butuh dengan cahaya. Barakallahu fikum. Kehidupan secara umum, cahaya itu ada dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui alat-alat makhluknya, itu matahari, mungkin bulan. Barakallahu fikum. Adapun kehidupan hati, itu cahayanya adalah apa? Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menerima syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang hidup dengan wahyu. Berjalan dengan wahyu. Berjalan dengan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita. Amin. Allahumma amin. Sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di jannatul na'im. Amin. Allahumma amin. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.